Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang bertahan, yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, surat Yakobus. Ya, surat Yakobus ini pertama-tama di sini dikatakan salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini siapa ini Yakobus ini? Yakobus yang mana? Di dalam Alkitab kita kenal beberapa Yakobus. Yakobus di dalam 12 rasul ada dua Yakobus di situ. Yaitu Yakobusnya saudara Yohanes, itu anaknya Zebedius, dan kemudian ada Yakobusnya anak Alfeus. Nah, kemudian kita juga kenal baik dengan Yakobus yang adalah saudara kandung Tuhan Yesus. Saudara kandung artinya dia dilahirkan oleh Maria juga. Ya, Maria itu tidak perawan sampai tua gitu. Ya, itu pendapat yang konyol sekali. Jelas bahwa dia itu menikah dengan Yusuf. Ya, menikah dengan Yusuf. Ya, memang sebelum mereka berhubungan suami istri, Maria mengandung dan melahirkan Yesus. Tetapi Alkitab mencatat sesudahnya mereka hidup normal sebagai suami istri dan melahirkan banyak anak. Dan salah satu anak mereka bernama Yakobus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yakobus manakah yang menulis ini? Nah, Yakobus anak Zebedeus, salah satu dari 12 rasul, itu meninggal dipenggal kepalanya oleh Herodes. Ya. Nah, jelas bukan Yakobus yang satu itu, karena kekristenan baru setat tidak terlalu lama, itu Yakobus sudah langsung dipenggal kepalanya oleh Herodes. Ya. Nah, lalu Yakobus yang Alfeus itu kelihatannya bukan dia. Dan secara tradisional, orang Kristen meyakini bahwa, atau itu memang diturunkan secara tradisional, ya, pengetahuan itu, bahwa penulis surat Yakobus ini, itu adalah saudara kandung Tuhan Yesus yang sering juga disebut dengan Yakobus si bijak, ya. Jadi Yakobus yang bijaksana itu, karena dialah yang memimpin jemaat di Yerusalem. Kalau kita baca di dalam ini Kisah Para Rasul pasal 15, ya, dia dan Petrus yang menonjol di dalam persidangan itu. Dan menurut ya, orang-orang yang pendahulu-pendahulu, ya, menurut para pendahulu memang ya Yakobus yang satu inilah, ya. Nah, Origen yang hidup 185 sampai 253 itu berkata bahwa yang menulis surat Yakobus ini adalah Yakobus saudaranya Tuhan Yesus, ya. Kemudian Eusebius yang hidup 265 sampai 340 juga berkata bahwa Yakobus yang menulis ini adalah anaknya Maria, ya. Dan juga Jerome, ya, yang hidup 340 sampai 420 juga menyatakan bahwa Yakobus penulis surat ini adalah anaknya Yusuf dan Maria, ya. Jadi ini bukan Yakobus yang lain-lain, tapi Yakobus yang adalah adik dari Yesus Kristus, ya, saudara kandungnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi sehingga kita tidak perlu dibingungkan dengan yang lain-lain. Dan kalau kita buka di dalam surat Yudas yang sebelum kitab Wahyu, itu dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Nah, saudara Yakobus itu yang dia menunjuk kepada penulis Yakobus ini. Jadi saudara Yakobus itu, Yudas ini juga adalah saudara kandung Yakobus, saudara Tuhan Yesus, anaknya Yusuf dan Maria. Ya, berarti ya satu kandungan dengan Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus bukan anaknya Yusuf secara biologis gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, kita tahu sekarang bahwa penulis Yakobus ini adalah saudara kandung dari Tuhan Yesus. Nah, kemudian tahun penulisannya kira-kira kapan? Ya, tahun penulisannya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tahun penulisannya, ya, menurut banyak teolog, ya, bahwa itu adalah, kalau dilihat dari isinya, itu mestinya ditulis sebelum tahun 50. Kalau Yakobus yang saudara kandung Tuhan Yesus ini, dia tidak mungkin lebih dari tahun 62. Mengapa? Karena dia mati sebagai martir pada tahun 62. Dan berarti itu sebelum tahun 62. Dan kemudian dilihat dari isinya, itu kelihatannya lebih tepat malah sebelum tahun 50, ya, sebelum tahun 50. Mengapa? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu adalah karena isinya menunjukkan kepada ini ciri khas orang Kristen awal, ya, yang paling awal, ya. Jadi ini isinya yang menunjuk kepada kondisi awal dari ini orang Kristen, ya. Jadi permulaan Injil diberitakan, ya. Injil diberitakan. Nah, kelihatannya, ya, kalau dilihat di sini kepada ke-12 suku di perantauan, dan surat ini ditulis itu disebabkan karena penganiayaan di Yerusalem, ya, mungkin yang awal yang dipimpin oleh Saulus, ya, yaitu nama lama dari Paulus, menyebabkan orang Kristen tersebar, dan Yakobus merasa perlu untuk mengirim surat kepada mereka untuk memberi petunjuk, gitu. Dan kemudian alasan kedua ini waktunya adalah sangat awal, adalah ini tidak adanya ini topik-topik kontroversial yang ini berkisar antara Yudaisme dengan orang-orang non-Yahudi, ya. Jadi Yahudi dan non-Yahudi yang belakangan menjadi marak, gitu. Tetapi di sini kelihatannya belum. Kelihatannya orang non-Yahudi masih belum dijangkau, gitu. Nah, kemudian alasan yang lain bahwa ini ditulis lebih awal lagi adalah, ya, bahwa ini referensinya, surat ini menunjuk bukan kepada tulisan Paulus atau tulisan Petrus, ya, seperti yang dilakukan oleh Petrus. Petrus merujuk kepada tulisan Paulus. Nah, berarti ditulis belakangan. Tapi ini merujuk kepada Perjanjian Lama terus. Jadi memang belum ada tulisan-tulisan yang lain yang beredar. Nah, kemudian alasan lain lagi adalah bahwa ini adalah, ya, ini pemimpin-pemimpinnya yang, atau ini pejabat gerejanya kelihatannya masih belum dikenal dengan diaken segala macam, ya. itu yang masih sangat awal, yaitu ini guru ya, di pasal 3 ayat 1 disebut guru, kemudian pasal 5 disebut ini penatua. Nah, cuman ya sesederhana itu, jadi masih sangat awal gitu. Dan kemudian alasan yang paling akhir dan mungkin ini yang lebih kena malah, yaitu di pasal 2 ayat 2 itu perkumpulanmu di situ memakai kata sinagog gitu. Jadi bukan kata eklesia tetapi memakai kata sinagog. Jadi sehingga dapat ditafsirkan bahwa ini masih sangat awal ya, sangat awal. Nah, oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dapat disimpulkan bahwa ini ditulis sekitar tahun 45 sampai tahun 50 ya, awal. Nah, kemudian ditulis dari mana? Jelas ini ditulis kelihatannya dari Yerusalem. Ditulis dari Yerusalem, dan tujuan surat ini dikirim kemana? Kepada, di sini sudah ada, kepada ke-12 suku di perantauan. Nah, kepada ke-12 suku di perantauan tentu ya dalam hal ini adalah yang Kristen. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kelihatannya penulis surat ini sangat fit ya, sangat cocok dengan Yakobus, saudara Tuhan Yesus yang memimpin jemaat di Yerusalem, karena surat ini banyak ini bentuk grammar imperatifnya, jadi bentuk orang memberi perintah gitu ya. Dengan kata lain bahwa yang menulis surat ini orang yang ya cukup wibawa, dan dia mungkin ya sepertinya berbicara kepada anggota jemaatnya gitu ya, berbicara kepada anggota jemaatnya. Dan Yakobus anak Maria inilah yang menjadi gembala di Yerusalem, dan mungkin ya setelah melalui satu penganiayaan banyak mereka terserak. Kita sudah baca di Kisah Para Rasul ya, terserak kemana-mana, dan Yakobus ini adalah masih merasa itu merupakan tanggung jawab dia sebagai gembala mereka, sehingga ya memberikan pengarahan-pengarahan ya, bagaimana hidup yang benar, hidup yang baik itu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah itulah sebabnya maka di surat Yakobus ini, ya surat Yakobus ini berisikan banyak nasihat untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi nasihat praktis ya. Dan bukan berarti tidak ada ini pengajaran teologi di dalamnya, tetapi lebih banyak menyangkut ini kehidupan sehari-hari yang praktis. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kemudian di ayat yang kedua dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan ya. Sebabnya, sebab apa? Kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, surat ini kelihatannya ditujukan kepada mereka yang dilihat sebagai sedang menghadapi pencobaan ya. Sedang menghadapi pencobaan, dan dinasihatkan supaya ya ini mereka harus tetap dalam kondisi berbahagia kalau mereka jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Nah, terutama mereka yang menjadi perantau di mana-mana ya. Sebab katanya ujian ya, pencobaan itu dilihat sebagai ujian. Positifnya itu pencobaan dilihat sebagai ujian ya. Itu mendatangkan ketekunan ya, mendatangkan ketekunan. Jadi dia adalah ujian terhadap iman kita yang akan menghasilkan ketekunan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini cocok juga untuk sampai kita hari ini ya. Kalau kita menghadapi pencobaan ya, kita harus melihatnya dari aspek positif, bahwa itu mendatangkan ketekunan bagi kita ya. Jadi kita tidak boleh sampai putus asa ya, kita tetap harus bahagia, dan kita harus menang atas pencobaan itu, bukan kalah atas pencobaan itu. Jadi sambil memandang kepada Tuhan, dan biarkanlah katanya kalau sudah mendapatkan ketekunan melalui pencobaan, dan biarkanlah ketekunan itu ya memperoleh buah ya, memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan ya tak kekurangan suatu apapun. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya ketekunan itu, ya, ketekunan kita itu akan menghasilkan buah. Buahnya apa? Ya, kalau kita sudah tekun, ya buahnya adalah hadiah dari Allah. Karena di ayat yang ke-12 dikatakan Allah menjanjikan, ya, kepada barang siapa, ya, yang mengasihinya. Menjanjikan apa? Menjanjikan mahkota, ya, menjanjikan mahkota. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kemarin tadi malam saya pergi ke Bekasi di mobil, saya berkata kepada mahasiswa saya bahwa coba kita renungkan, ya, ini pengajaran atau teologi Calvinis itu sangat-sangat merusak kekristenan, ya. Pengajarannya yang bahwa manusia masuk surga itu dipilih, itu meredam atau ini menghilangkan semangat orang untuk menginjil. Anda bisa bayangkan, ya, kalau semua orang sudah dipilih siapa masuk surga, siapa masuk neraka dalam sebuah dekrit, ya. Jadi kita rajin menginjil pun itu, kita misalnya menginjili seseorang namanya si apa, ya, si Budi, kita menginjilin dia habis-habisan dan ternyata dia tidak dipilih, kita kan capek sendiri gitu, ya, kita buang tenaga percuma. Jadi untuk apa kita menginjil kalau ternyata dia tidak dipilih gitu? Terus Calvinis selalu mau berkata, kita kan tidak tahu siapa yang dipilih, makanya kita menginjil saja. Ini kenapa kita mau melakukan banyak usaha-usaha yang ujung-ujungnya bisa sia-sia. Nah, kalau kita pergi ke satu kelompok masyarakat untuk menjadi misioneri di situ, ternyata masyarakat itu enggak dipilih oleh Tuhan gitu. Jadi kita sudah melakukan hal yang konyol-konyol gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, belum lagi, ya, ini bahwa kita ini sekali diselamatkan selamanya tidak jadi soal. Ini menyebabkan orang Kristen jadi hidup tidak waspada. Ya, hidup tidak perlu tekun gitu di dalam iman, ya. Jadi hidupnya tidak waspada dan menjadi orang Kristen yang, ya, tidak selalu memeriksa imannya, ya. Menjadi orang Kristen yang teledor. Dan, ya, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dan Calvin mengajarkan bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu, telah dipredestinated, ya, segala sesuatu dalam sebuah dekrit, ya. Anda bisa bayangkan kalau segala sesuatu sudah ditetapkan dalam sebuah dekrit, ya, kita pun gak usah rajin-rajin lagi, kan? Sebab apa? Nah, hadiahnya sudah ditetapkan sebelum pertandingan dimulai, ya, loh. Jadi kita sudah ditetapkan dapat apa gitu, ya, enggak? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oh, tidak benar, ya. Itu semua tidak benar. Ya, mengapa? Karena Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas, kemampuan berpikir, kesadaran diri, ya. Dan Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk bertindak, memutuskan, dan kemudian mempertanggungjawabkan semua yang kita putuskan itu. Nah, termasuk di dalamnya setelah kita diselamatkan, kita disuruh bertekun, ya. Kemudian, ya, di dalam ketekunan kita itu, ya, Allah akan memberi hadiah, akan memberikan mahkota. Jadi mahkotanya, ya, akan diberikan, ya, akan, atau mahkota yang macam apa akan diberikan kepada kita itu, ya, dilihat dari ketekunan kita, ya, dilihat dari apa yang kita sikapi di dalam dunia ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat di sini nih, karena ini ketekunan kita itu akan membawa buah, ya, buah yang matang, katanya, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan, ya, tak berkekurangan suatu apapun. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini hal yang indah sekali. Kemudian di ayat 5, ya, kita lihat, tetapi katanya, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, oh, siapa yang bisa ini berpikir bahwa dia sudah kelebihan hikmat gitu, ya. Kita harus selalu berpikir, ya, memang saya kekurangan hikmat terus, ya. Maka itu saya minta terus, tolonglah Tuhan beri hikmat kepada saya. Ya, tolong Tuhan, ya, itu yang terpenting, hikmat-Mu, ya. Curahkan hikmat-Mu. Nah, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, memintakannya kepada Allah. Jadi di antara banyak hal dalam hidup ini, saya katakan bahwa yang paling layak untuk kita minta, yang paling baik untuk kita mohonkan kepada Allah adalah supaya Dia mencurahkan hikmat-Nya. Ya, hikmat-Nya lebih penting. Nah, baru kita mulai ini tahun ajaran baru dari Gates, ya, saya, nah, ini berkhotbah bahwa kita kita ini ya sebagai mahasiswa, apalagi sebagai hamba Tuhan, ya, apalagi yang dapat kita minta. Kalau kita minta materi, kekayaan, itu memalukan, ya, memalukan. Tetapi kita harus meminta hikmat, karena itu diperlukan untuk menguraikan firman Tuhan. Jadi mintalah hikmat, itu yang paling utama, itu yang paling penting. Dan yang lain itu Tuhan akan tambahkan. Dan yang penting sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang yang mengasihi Tuhan, sebagai seorang apalagi yang ingin menjelaskan firman Tuhan, kita harus meminta hikmat dari Tuhan, ya. Di sini katanya mintalah, ya, dan Dia akan memberikan. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, artinya tidak menyebut-nyebutnya lagi, dan memberikannya dengan gamblang gitu, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, oh sungguh kita perlu meminta hikmat terus dari Allah, maka hal itu akan diberikan kepadanya, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, sebagai bukan hanya sebagai hamba Tuhan kita perlu minta hikmat, tapi sebagai orang Kristen biasa, apalagi ya kita berhadapan dengan banyak orang tiap hari, apalagi kita mau bersaksi dan lain sebagainya, ya tentu ya kita sangat membutuhkan hikmat dari surgawi. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda berdoa, jangan lupa memohon hikmat, karena itu sangat penting, ya. Karena itu adalah ini penuntun hidup, ya, manusia. Kalau kita baca di dalam Amsal, ya, oh, hikmat itu sangat diperlukan. Dan kita tahu, ya, salah satu yang menyebabkan Salomo sedemikian dikasihi Tuhan adalah karena dia meminta hikmat, bukan meminta istri yang banyak, bukan meminta kekayaan, wilayah dan lain sebagainya, tetapi dia minta hikmat. Ayat yang ke-6 berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman, ya. Ya, tentu ya kita meminta dalam iman, dalam satu keyakinan gitu, ya, satu iman, ya. Dan sama sekali jangan bimbang masa kita meminta, kalau meminta dengan sambil kita yakin ini enggak kasih, ini enggak, ya kelihatannya enggak kasih ini, itu kan kita bimbang. Kalau gitu enggak usah minta aja gitu toh. Nah, tentu kalau kita sudah meminta, kita yakin ya kita akan mendapat, apalagi sudah ada janji gitu, makanya kita meminta dan kita akan mendapat, kita yakin akan itu, ya. Dan ya katanya jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, ya. Orang yang bimbang itu tidak ada ketenangan, nanti dia begini, ah mungkin begini, ah nanti begitu, jadi dia ini melambung-lambung gitu, ya. Jadi tidak ada ketenangan ini di situ, dia yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin, katanya, jadi seperti gelombang laut itu. Nah, orang yang demikian, ya, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, seperti gelombang tidak akan tenang dan tidak akan terima apa yang dia minta. Sebab apa? Sebab siapapun yang meminta dengan bimbang, itu sama dengan meragukan yang diminta, yang mau beri itu. Ya, jadi misalnya seorang anak kecil datang kepada saya, dia mau minta uang sama saya, tapi dia sambil meminta mukanya sambil hati sini saya bakalan gak dikasih. Ya kalau saya sih tidak maha tahu, tidak tahu apa yang dipikirkan dalam hatinya, tapi kan Tuhan tahu. Nah, kalau seseorang berpikir begitu, sama dengan dia dia sebenarnya tidak percaya kepada saya gitu. Dia tidak percaya kepada, jadi dia meminta kepada saya sambil sebenarnya dia tidak percaya kepada saya bahwa saya akan kasih itu uang kepadanya. Nah, ini minta yang hanya coba-coba saja gitu, coba-coba. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen tidak boleh berdoa demikian, ya. Itu malam kalau kita berdoa dengan bimbang, itu malam menunjukkan bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi karena kita percaya kepadanya, maka kita meminta dengan keyakinan. Namun, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin sedikit memberikan pengarahan di sini, karena ada hamba Tuhan yang memanfaatkan ayat ini dengan agak sedikit over gitu. Oh, lalu berdoa, ya, yang buku, ya, apa, empat dimensinya itu, ya, so, hamil 10 sepeda dan lain sebagainya. Itu gak ada di dalam Alkitab dia suruh kita begitu ya. Lalu kalau orang tanya kepada kita, kita sudah, saya sudah dapat. Misalnya saya doa sepeda, ya orang tanya, oh saya sudah dapat sepeda, ya sudah di garasi saya. Itu bohong namanya ya. Itu bohong, mas sepedanya belum ada gitu. Nah tetapi kita boleh yakin ya, Tuhan akan memberikan ya. Tuhan akan memberi. Saya sudah meminta, Tuhan akan memberikannya. Nah kalau tidak dapat ya, tidak dapat, kita tinggal berkata bahwa ya, ya Tuhan jauh lebih tahu bahwa saya perlu itu atau tidak ya. Dan Tuhanlah yang menentukan ya. Saya meminta dan saya meminta, tanggung jawab saya, bagian porsi saya meminta dan saya yakin akan diberikan. Nah kemudian tentu Tuhan berdaulat untuk menentukan apakah itu dikasih apa tidak gitu. Nah konsep yang diajarkan oleh teologi yang datang dari Korea Selatan itu menempatkan Tuhan itu pasif, patung gitu ya. Tuhan itu dewa yang pasif. Jadi kalau kita sepertinya kita seberapa kemampuan kita untuk menyedot berkat yang materi yang dia siapkan untuk kita gitu. Kalau kita hebat kita nyedotnya banyak ya. Ibaratnya tuh seperti ini apa, manjat pinang gitu. Jadi di atasnya itu sudah digantung sepeda, tip segala macam itu. Jadi berapa hebatnya kamu manjat, nanti kamu dapat sepeda, mendapat apa gitu ya. Nah, sebenarnya tidak demikian ya. Kita perlu tahu satu hal bahwa Allah yang pencipta langit dan bumi yang mengasihi kita itu Allah yang berdaulat. Dia Allah yang maha tahu ya. Sementara kita ini bodoh gitu ya. Kadang-kadang kita meminta sesuatu yang ya mungkin Tuhan lihat bahwa dia akan memberikan yang lebih baik dari itu mungkin. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya pengalaman saya sendiri gitu ya. Dulu waktu Grafe baru start, kita pindah sana pindah sini ya. Tiap kali pindah di satu tempat ya, saya berdoa, Tuhan kalau tempat ini bisa jadi punya saya, kalau ada uang untuk membeli ini baik sekali Tuhan, tolonglah gitu. Mungkin Tuhan tertawain saya waktu itu bahwa alah Suhento ya, saya mau kasih gedung yang lebih gede, kok dia mau minta yang kecil gitu ya. Nah maka itulah dia tidak kabulkan doa saya waktu itu ya, you know, karena dia mau kasih yang lebih besar. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita punya Allah ya, Allah pencipta langit dan bumi itu adalah yang maha tahu, yang maha bijak dari kita. Itulah sebabnya kita harus mencontoh Tuhan Yesus. Di ujung dari semua permintaan kita, kita berkata kiranya kehendak-Mu lah yang jadi. Saya meminta tapi kehendak Tuhanlah yang jadi, karena Dia jauh lebih bijak dari kita gitu. Dan dia jauh lebih tahu dari kita apa yang kita perlukan, kapan kita memerlukannya dan lain sebagainya. Nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kemudian ya, di dalam semua doa kita, tahukah Anda doa yang paling didengarkan oleh Tuhan itu doa yang bagaimana? Itu bukan doa yang kumpul di Senayan gitu, itu bukan ya. Mengapa ya? Karena itu malah doa yang Tuhan paling sebel. Mengapa? Karena itu kumpulan orang dengan berbagai doktrin yang bahkan saling bertentangan gitu ya. Nah, itu tidak benar gitu ya. Nah, doa yang paling Tuhan senangi itu adalah doa yang dilakukan oleh jemaat lokal. Jadi sebuah jemaat dengan satu kesehatian. Mengapa? Karena jemaat ini disebut tubuh Yesus Kristus. Nah jemaat lokal ya, jemaat setempat gitu, seperti Grafe di Sunter sini, ini adalah tubuh Yesus Kristus. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus ya, itu Anda bisa bayangkan di manakah ada permintaan tubuh yang kepala tidak jawab gitu, kalau masih normal gitu no? Nah kalau perut saya sudah lapar ya, dia mau minta makan ya, kepala saya berputar itu, otak saya cari di mana kira-kira bisa dapat makanan gitu. Nah itu permintaan tubuh kepada kepala itu adalah permintaan yang paling didengarkan. Oleh sebab itulah permintaan doa jemaat ya. Permintaan doa jemaat. Nah oleh sebab itu jemaat berkumpul berdoa satu waktu ya, seperti kita tetapkan di Rabu malam, itu adalah hal yang baik. Itu doa jemaat gitu. Masing-masing anggota jemaat berdoa di rumah gimana? Oh ya boleh, enggak jadi soal gitu. Tetapi kita ada satu doa jemaat. Nah semua hal yang dikemukakan ke dalam doa jemaat tentu ya adalah hal-hal yang sudah disetujui oleh semua jemaat. Dan kalau ada orang mau titip doa untuk pribadi, hal-hal pribadi, boleh nggak? Ya boleh saja, ya toh. Dan berarti itu hal yang dia berani ungkapkan di hadapan jemaat, bukan yang disembunyikan gitu. Hal yang tidak dia perlu malu untuk dikemukakan kepada jemaat gitu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian di ayat 9 dikata, baiklah saudara-saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Keadaan yang rendah bermegah atas kedudukan yang tinggi. Ya, kalau hari ini Anda miskin, Anda harus bermegah bahwa Anda anak Allah gitu. Ya, miskin-miskin namun wah, saya ini anak sang raja ini. Ya, oh, gitulah. Nah, kemudian orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Dan kalau orang kaya, hendaklah dia harus berpikir bahwa saya ini manusia sederhana, ya manusia yang ya, hidupnya sangat terbatas, ya manusia yang ya seperti di sini kan seperti bunga rumput gitu, karena matahari nanti terbit katanya panasnya terik ya melayukan rumput itu, jadi sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Ya, jadi orang miskin sederhana diminta supaya jangan putus asa, maksudnya tentu jangan putus asa oleh karena kemiskinan dan oleh karena kepapaan. Marilah kita berpikir bahwa kita anak raja. Ya, satu hari kita akan ini ikut memerintah bersama Tuhan. Dan orang kaya supaya tidak sombong, maksudnya supaya tidak sombong, maka marilah kita berpikir bahwa saya ini manusia yang sederhana, ya. Bahwa manusia itu seperti bunga rumput yang sebentar saja lenyap. Demikian juga saya, kekayaan ini hanyalah sesuatu yang bersifat sangat sementara. Kekayaan itu seperti bunga rumput, ya, yang kena sinar matahari layu, ya. Nah, kekayaan itu hanya sekian tahun, ya, sekian puluh tahun lah gitu, atau paling panjang gitu. Nggak ada ya bisa dinikmati sampai ratus-ratus tahun gitu. Ya bisa hidup lebih dari 100 aja ya giginya sudah ompong semua, makan juga sudah susah gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian di ayat 12 dengan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi kalau yang bertahan dalam pencobaan, Anda perlu berbahagia. Nah, oleh sebab itu kita perlu kuat, kita perlu bertahan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, nah, kalau sudah bertahan dalam pencobaan itu artinya orang ini sudah keluar dari ujian ini, ya. Keluar dari ujian. Ini orang sudah keluar dari satu ini proses gitu. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Nah, mengenai mahkota ini ya, mahkota keselamatan, segala mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan. Kelihatannya ini adalah berbicara tentang masalah hadiah secara simbolik ya. Jadi mahkota. Nah, pada zaman itu ya, itu mahkota itu sesuatu yang sangat indah ya, you know, ditaruh di kepala raja gitu ya, you know. Jadi ini mahkota dan tentu bukan maksudnya kita dapat 5 biji mahkota nanti kita pakai gonta-ganti begitu ya, tentu tidak maksudnya begitu, tetapi ini mahkota kehidupan ini adalah hadiah kehidupan, yaitu untuk siapa? Untuk mereka yang telah bertahan dalam pencobaan, ya, pencobaan tidak menyangkal Tuhan, akhirnya mendapat kehidupan, ya, kehidupan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, sungguh, ya, kita perlu bertahan dalam pencobaan, ya. Nah, jangan ini, ya, jangan dininabobokkan oleh konsep one safe always safe, ya, yang berbau Calvinistik itu sehingga Anda menjadi tidak waspada sebagai orang Kristen, ya, tidak waspada. Nah, tadi malam itu di Bekasi saya menghadiri ini kebaktian ulang tahun ya dari gereja yang dipimpin oleh Penginjil Kurnia. Nah, Penginjil Kurnia dia menceritakan ya dari atas mimbar bahwa dia kenal seseorang pada waktu dia masih kecil dan orang itu sudah pasti diselamatkan bahkan mengasihi Tuhan karena meminjamkan rumahnya untuk kebaktian dan lain sebagainya. Oh, tetapi ya hari ini dia beberapa minggu yang lalu katanya berita yang dia dengar sangat mengagetkannya. Ya karena anaknya satu ya sudah pindah ke agama lain, yang satu lagi ya sedang pindah dan istrinya juga dan lain sebagainya begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Dan ini memberikan contoh kepada kita bahwa kalau orang Kristen ya tidak waspada, dininabobokkan oleh konsep one safe always safe itu ya, sehingga kita tidak bertekun di dalam iman, sehingga kita tidak peduli tentang pertumbuhan iman karena pikir ini sudah pasti masuk surga karena dikhotbahkan demikian, diajarkan demikian, maka akibatnya akan seperti itu ya akibatnya. Tetapi baiklah kita menjadi orang Kristen yang selalu waspada atas segala ini pencobaan ya, waspada atas segala godaan ini, pengajaran-pengajaran penyesatan terutama ya, kita perlu waspada atas semua itu ya. Nah, apabila seorang dicobai, nah sekarang kalau kita dicobai ya, dicobai untuk kehidupan, dicobai ini bisa dicobai secara doktrinal dan bisa dicobai secara ini keinginan ya, keinginan macam-macam, keinginan hati kita gitu. Nah, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, ya pencobaan ini datang dari Allah katanya. Jadi jangan semuanya dituduhkan. Ini peringatan untuk Calvinis ini ya. Jadi segala-galanya Tuhan sudah tentukan semuanya. Enggak, ini enggak boleh bilang begitu katanya. Jadi jangan orang berkata pencobaan ini datang dari Allah. Enggak ada katanya begitu ya. Allah tidak menetapkan semua, tidak menetapkan pencobaan untuk kita ini. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun juga. Ya, dia tidak perlu gitu ya. Dia bukan iseng gitu lalu coba-cobain siapa gitu. Nah, ya, bukan begitu. Tetapi tiap-tiap orang ya dicobai oleh keinginannya sendiri. Nah, keinginan di dalam hati ya. Keinginan. Nah, tiap-tiap orang dicobai keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi keinginan. Oh ya, hari ini ya Anda lihat ya ada banyak pencobaan bisa datang ya, dan ya, segala macam tawaran yang membangkitkan keinginan kita gitu. Dan karena hati kita sudah ingin, wah ini pencobaan yang luar biasa hebatnya. Kalau hati kita sudah ingin ya, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati kita itu sulit sekali. Nah, kemudian di ayat 5 kan, dan apabila keinginan itu ya telah dibuahi. Nah, keinginan hawa dibuahi oleh iblis ya. Oh, seringkali ya keinginan dibuahi gitu ya. Dan yang dibuahi ia melahirkan dosa. Keinginan itu dibuahi akan melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang ia melahirkan maut. Nah, ya. Dosanya matang melahirkan maut. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ada jenjang ya. Nah, kemudian di sini kan saudara-saudara di ayat 16, yang kukasihi, janganlah sesat kata. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Amin ya. Kita betul-betul tahu bahwa semua kebaikan itu datang dari Allah. Semua kebaikan. Sementara iblis enggak datangkan kebaikan. Ya, kalau awal-awalnya dia kasih kebaikan itu hanya umpan. Nanti ya di ujungnya kamu tahu rasa gitu. Nah, tetapi Allah selalu memberikan anugerah ya, anugerah segala kebaikan dari atas ya. Sekalipun untuk orang berdosa kata Tuhan Yesus tetap diturunkan hujan dan diberikan sinar matahari ya. Allah yang baik itu ya. Jadi dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi tidak ada ini apa pergantian lagi ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita sekarang ada waktu ya. Mengapa ada waktu? Karena ada perubahan. Ya, kalau ada perubahan ada waktu. Nanti ya setelah langit dan bumi ini lenyap, tidak ada perubahan lagi. Ya, tidak ada perubahan, tidak ada siang dan malam. Ya, tidak ada pergantian hari, tidak ada pertumbuhan jadi dulu kecil yang kecil menjadi besar, tidak ada, maka tidak ada waktu. Nah, itulah yang disebut kekal gitu. Kekal karena tidak ada perubahan apa-apa lagi gitu. Nah, di sini ayat yang ke-18 katanya, ya atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Jadi kita dijadikan oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ya, bukan hanya jadi anak sulung, tapi kita menjadi yang utama Ya, manusia adalah makhluk ciptaan yang utama, yang diciptakan terakhir dari penciptaan setelah semua yang lain selesai. Ya, jadi diciptakan sesuai dengan gambar dan peta Allah. Jadi betapa utamanya kita sebagai manusia dalam seluruh rangkaian ciptaan Allah. Nah, kemudian di ayat yang ke-19, nah, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, ya, artinya tanggap, ya, tanggap, cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seringkali terjadi masalah di antara orang Kristen itu adalah karena kebalikan dari ini, ya, mendengarnya lambat, marahnya malah cepat gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya begini. Dengarnya lambat, jadi dengarnya nggak sempurna gitu. Dengarnya cuma sebagian, ya. Terus ya, marahnya banyak keseluruhan gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu saya seringkali menasehati jemaat saya bahwa kalau Anda mendengar sesuatu dan Anda masih mungkin ya mempertimbangkan ini benar atau tidak, maka jangan marah dulu. Ya, cari informasi lebih banyak lagi dan ya silakan datang kepada gembala Anda untuk tanya. Saya dengar begini begini begini, apa betul ya? Bisa jadi Pak Pendeta belum dengar juga malah ya. Gembalanya belum dengar gitu. Oh ya, oke, kita cari tahu. Coba kita dengar dari kedua belah pihak gitu ya. Nah, manusia itu ya kalau cerita membenarkan diri sendiri gitu. Itu adalah hal yang wajar gitu ya, natural gitu. Hal yang alamiah. Kalau cerita, kalau dia ada persoalan dengan orang lain, kalau dia cerita, ya semua aspek yang menguntungkannya, yang memihak kepadanya, nah, itu saja yang dia ceritakan gitu. Oleh sebab itu kita perlu mendengar dua belah pihak. Kita dengar pihak yang sana juga menceritakan segala sesuatu yang kira-kira ini menguntungkannya, memihak kepadanya. Nah, kita perlu memilah-milah ya. Kalau gitu kita tahu kalau disusun dia punya cerita, nah mungkin ya kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita harus menjadi orang yang mendengar cepat ya, mendengar dengan baik, terutama apalagi mendengar firman Tuhan ya. Mendengar firman Tuhan ya, kita harus mendengar dengan baik ya, mendengar dengan tanggap. Jangan ada yang dengar firman Tuhan sepertinya main handphone gitu ya. Nah sekarang ini jadi susah ini ya, jadi susah. Kita lihat orang ini kayaknya nggak dengar khotbah, kelihatannya dia main handphone melulu ya. Kemudian ditanya, katanya apa? Di situ ada ayat Alkitab, katanya. Kita nggak tahu dia kirim SMS, apa betul dia baca ayat Alkitab yang ada di handphone itu ya. You know? Nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, akhirnya ya sekarang ini di zaman kita ini kelihatannya pencobaan ini lebih hebat ini ya, lebih besar ya. Nah kalau orang yang memang tidak mau datang mendengar firman Tuhan ya, ya percuma sebenarnya dia datang ke gereja dan dia bisa melakukan apa saja di sana yang mengalihkan perhatiannya. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus, katanya jangan cepat marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Amarah manusia itu amarah yang bahaya ya, yang bisa membuat malah jatuh ke dalam dosa lebih jauh lagi. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, jadi buanglah hal-hal yang kotor, yang tidak benar, dan kemudian terimalah firman yang disampaikan dengan lemah lembut, katanya. Nah ini ya, menerima firman Tuhan. Ya kalau firman Tuhan itu kena kita, dan kita perlu merenung ya, apakah kesalahan kita itu perlu dipertahankan atau kita perlu menerima firman Tuhan ya. Nah kemudian ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ya betul, kalau hanya dengar saja tidak melakukannya, itu sama dengan kita tidak mengaminkan dengan hati dan mewujudkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Sebab jika kita tidak demikian, kamu menipu diri sendiri ya. Menipu diri sendiri, habisin waktu untuk mendengar saja begitu ya. Sebab jika seseorang hanya mendengar mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamatin mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ya, kita tiap hari bercermin ini ya. Zaman dulu cerminnya tidak sebagus yang sekarang. Zaman sekarangnya bening sekali. Baru saja ia memandang dirinya, di ayat 24 dikatakan, ia sudah kemudian ia pergi dan kemudian dia lupa bagaimana rupanya. Anda pernah membayangkan muka kamu sendiri gitu gimana modelnya? Ya, kita lupa ya muka kita macam apa gitu, karena kita lihat cermin sebentar kemudian kita pergi, kita lupa lagi gitu. Nah, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Ya, hukum apakah yang memerdekakan orang? Ya, yang diajarkan di firman Tuhan ini, hukum yang memerdekakan orang. Injil, kebenaran memerdekakan orang. Nah, saya ingat omongan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ya. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Nah, coba Injil Yohanes pasal yang ke-8 di ayat yang ke-31 32 ada Tuhan Yesus ngomong itu. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Jadi kebenaran yang memerdekakan. Nah, pendengar, tahukah setiap hari jam 10 sampai jam 11 baik pagi maupun malam ada disampaikan firman Tuhan dengan program rangkaian itu, kebenaran yang memerdekakan. Nah, dengarkan itu dengan baik. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini katanya ini ya, seperti memandang wajah pergi lupa lagi katanya. Begitulah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya gitu. So, lupa lagi gitu ya. Baru mendengar tadi lupa lagi gitu. Betul ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, nah ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Oh, sungguh indah tentu ya. Karena dengan menjalankan firman Tuhan dalam hidup kita inilah, maka hidup kita itu akan ternyata ya dituntun oleh firman Tuhan. Kalau kita bilang hidupku dituntun oleh firman Tuhan, itu artinya saya berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Itu artinya bahwa saya mendengarkan firman Tuhan, kemudian betul-betul saya menerapkannya dalam hidup saya. Nah, itu firman-Mu menuntun hidupku. Nah, ayat 20 yang ke-6 kan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah ya, bersikap positif terhadap Allah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ya, ia menipu dirinya sendiri ya. Nah, ini masalah lidah ya. Lidah tidak dikekang ya. Bilang dia adalah orang yang beriman gitu. Orang bilang yang benar ya, omongnya kotor gitu ya. Nah, dia tidak mengekang lidahnya, ia menipu diri sendiri. Itu bohong belaka. Maka sia-sialah ini ibadahnya ya, sia-sialah ya sikapnya yang menyembah Allah dengan hatinya itu sia-sia katanya. Nah, kemudian di ayat yang 27 dikatakan ya, ibadah yang murni dan yang tak bercacat ya di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, karena ini maksudnya ibadah yang sesungguhnya ya, sikap positif yang sesungguhnya di hadapan Allah itu adalah yang diterapkan, yang ini yang sungguh-sungguh ya, ini terjadi dalam hidup kita. Jadi sebuah sikap yang betul-betul ada aplikasinya. Nah, kalau kita berkata bahwa kita mengasihi, kita adalah murid Tuhan. Nah, aplikasinya apa? Di sini dikatakan bahwa yaitu ya diekspresikan melalui mengunjungi anak-anak yatim piatu dan janda-janda. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, itulah sebabnya ya, oleh kasih karunia Tuhan ya, saya mendirikan panti asuhan. Nah, kalau Anda mau datang ke panti asuhan, silakan telepon ke radio ini ya. Anda tanya alamatnya ya, kita ada panti asuhan. Kalau enggak salah anaknya sekitar 39 apa 40 gitu ya. Ada anak anak-anak, anak-anak yatim piatu. Nah, yang masuk ke panti asuhan kita adalah yang tidak ada ayah, tidak ada ibu, atau tidak ada ayah atau tidak ada ibu, jadi salah satunya. Kemudian yang ketiga itu adalah orang tuanya menderita sakit permanen, ya. Dan kemudian yang keempat adalah anak hamba Tuhan yang tidak mampu, ya, yang ya orang tuanya melayani Tuhan dan dia tidak mampu membiayai anaknya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kalau Anda ingin, ya, kalau Anda ingin menerapkan iman Anda, kalau Anda ingin ini menjadi pelaku firman, oh, Anda boleh kunjungin panti asuhan yang saya dirikan itu, ya. Jadi ada beberapa kami yang mendirikan itu, ya, yang lain-lain, dan sekarang ini ada diasuh oleh Bapak Yunus sama Ibu Rebeka. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yakobus mengajarkan satu hal yang sangat penting di pasal 1 ini, yaitu bahwa kalau kita beriman, iman kita itu harus diterapkan ke dalam hidup kita, ya, harus ada pelaksanaannya. Dan dia memberi contoh, ya, pelaksanaannya itu adalah mengunjungi anak-anak yatim piatu dan janda-janda miskin. Itu pelaksanaan iman, salah satu contoh. Tentu masih ada aspek pelaksanaan iman yang lain yang kita bisa kerjakan itu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita cukup sampai di sini, Yakobus pasal 1. Tentu besok kita akan belajar Yakobus pasal yang kedua. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu. Kami tahu engkau menuntun hidup kami, Tuhan, dengan firmanmu. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan kami merendahkan hati kami, membiarkan firmanmu menuntun hidup kami. Dan kami berusaha menerapkan firmanmu ke dalam hidup kami, karena dengan demikian itulah engkau menuntun hidup kami. Kami mengucap syukur, Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.